apa yang kau takutkan dengan semua ini? Bukankah kesedihan sering kita alami? Keadaan ini buat kita terbiasa. Oh, dengarkan ku bicara, teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Teruslah bermimpi, jangan berhenti. Semakin mudah.